bab qasmus shadaqat, pembagian shadaqah. Dalam nuskha yang lain, bab qismatus shadaqat. Dan yang dimaksud dalam bab ini adalah beliau hendak menerangkan tentang siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari zakat, dari shadaqah, dari para mustahik, orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-60. Dan disebutkan pula dalam beberapa hadis yang akan disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullah taala dalam bab ini. Lalu beliau menyebutkan yang pertama dari bab ismu atau qasmu shadaqat, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال داري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بل يبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال برسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. Tidak halal sedekah bagi orang yang gani, orang yang kaya, kecuali terhadap lima keadaan. لعامل عليها, apabila orang kaya tersebut berstatus sebagai amil, amil zakat, amil sedekah, atau rajul ishtaraha bimalih, atau seseorang yang membeli zakat itu dengan hartanya, atau gharibi, atau seorang yang gharib. Nanti akan kita terangkan makna dari al-gharib. Al-gharib fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Atau miskin tusaddiqa alaihi minha, atau orang miskin yang dia diberi sedekah, diberi zakat, fa'ahda minha lighaniyyin, lalu kemudian dia menghadiahkan dari zakat yang diterimanya tersebut, dia hadiahkan kepada orang kaya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah, wa sahahahu Al-Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh Al-Hakim wa u'illa bil irsal. Namun sebagian para ulama mencacati hadis ini dengan adanya riwayat yang disebutkan secara mursal, yang meriwayatkan hadis yang sama. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan yang lainnya, Ibn Jarud dalam Al-Muntaqa, yang seluruhnya dari jalan Abdul Razzaq bin Hammam bin Nabi. Dan Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Musannaf, seluruhnya dari jalur beliau, Abdul Razzaq Beliau meriwayatkan dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini nampak dari sanadnya adalah hadis yang sahih. Para perawinya adalah para perawi yang thiqah. Bahkan mereka perawi-perawi yang juga dikeluarkan hadisnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Namun sebagian para ulama mencacati hadis ini disebabkan karena hadis ini datang dari dua jalur. Jalur yang pertama diriwayatkan secara bersambung sanadnya. Ma'mar meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Atha bin Yasar, Atha bin Yasar meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namun dalam sebagian riwayat meriwayatkan hadis ini secara mursal, tidak menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Atha bin Yasar seorang tabi'i. Apabila dia meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan bahwa sanadnya terputus atau disebut dengan istilah mursal. Maka dari adanya dua jalur ini dan ada jalur yang lain yang juga diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Zaid bin Aslam, kata Zaid, haddatsani Sabtu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepadaku seorang yang terpercaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang menimbulkan perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa riwayat yang sahih adalah riwayat yang mursal, dan hadis mursal termasuk dalam riwayat yang dhaif. Sebagian para ulama mengatakan kedua-duanya sahih, dalam artian riwayat yang bersambung dan riwayat yang disebutkan secara mursal, kedua-duanya dhabit, kedua-duanya riwayat yang saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membenarkan. Dan riwayat mursal tidak melemahkan riwayat yang bersambung. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Qad sahahahu jama'atun mausulan. Wal waslu ziyadatun bi yaqin fa ta'ayyana al-akhdh biha." Hadis ini telah disahihkan oleh sekelompok para ulama secara bersambung sanadnya. Dan bersambungnya sanad ini adalah merupakan tambahan keyakinan sehingga wajib untuk berpegang dengannya. Oleh karena itu para ulama mensahihkan hadis yang diriwayatkan secara bersambung, di antaranya Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, demikian pula Az-Zahabi, Ibn Abdul Barr, Ibn Hajar, dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mensahihkannya dan menyebutkan dalam kitabnya Irwa'ul Qalil. Jadi kesimpulan riwayat ini bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah taala. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang beberapa hukum. Di antaranya, tidak halalnya sedekah bagi orang yang kaya, sebab dia tidak termasuk ke dalam orang yang berhak untuk menerima zakat, menerima sedekah. Para mustahik, orang yang berhak menerima zakat, disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Asnaf Al-Thamaniyah, 8 golongan yang ma'ruf yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, innama sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-'amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimin wa fi sabilillahi wa bin sabil fariidatan min Allah. Ini 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka, mereka yang berhak untuk menerima sedekah, menerima zakat. Al-fuqara, al-masakin, al-amilin 'alayha, al-mu'allafati qulubuhum, ar-riqab, fi ar-riqab. Naam. Wa fi sabilillah al-gharimin dan ibnu sabil. Ini 8 golongan. Maka orang yang kaya asalnya tidak berhak menerima zakat. Siapa yang disebut al-ghani? Al-ghani lawan dari al-faqir dan lawan dari al-miskin. Yang dimaksud al-ghani kata para ulama, huwa ma yajidu ma yakfi, adalah seseorang yang memiliki harta yang mencukupi kehidupannya, mencukupi kebutuhannya. Maka itu disebut al-ghani. Dan definisi orang yang kaya, yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki apa yang dia butuhkan, ini dalam hitungan per tahun. Hitungannya per tahun. Demikian pula seorang disebut fakir, seorang disebut miskin. Hitungannya per tahun. Kalau orang kaya adalah seorang yang memiliki kebutuhannya dalam setahun. Apabila tidak kurang, dia memiliki kebutuhan-kebutuhan pokoknya, maka dia disebut sebagai seorang yang ghani. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam setahun, maka dia tidak disebut al-ghani, dia fakir atau miskin. Dengan perbedaan yang nanti akan kita terangkan, perbedaan antara fakir dan miskin. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa yang dimaksud al-ghani huwa man yamlikun nisaba, nisab zakat, orang yang memiliki nisab zakat, orang yang memiliki nisab zakat. Maka ini disebut ghani. Orang yang memiliki nisab zakat. Misalnya seseorang memiliki 5 ekor unta. Apabila bertahan selama setahun, ada zakatnya. Ada zakat. 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Maka dia disebut ghani. Maka berdasarkan definisi yang kedua ini, para ulama menerangkan bahwa dengan definisi ini terkadang seorang bisa disebut ghani dari satu sisi, namun dia miskin dari sisi yang lain. Dia ghani dari satu sisi, namun dia miskin dari sisi yang lain. Misalnya seseorang memiliki unta, 5 ekor unta, maka berarti ada nisab zakat padanya. Apabila bertahan setahun, maka dia mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Tapi dari sisi yang lain, ternyata dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya dia seorang yang ingin menikah, sementara harta yang dimilikinya tidak mencukupi. Antum ketahui bahwa berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain dalam hal mahar, dalam hal kemudahan untuk menikah. Di Arab Saudi itu secara umum seorang lelaki mencari pasangan untuk menikah adalah hal yang tidak mudah, sulit, disebabkan karena sebagian keluarga para wanita menuntut mahar yang sangat tinggi sekali, yang kesulitan bagi para lelaki untuk memenuhi standar tersebut. Istilahnya sebagian mereka bahwa seorang tidak bisa menikah kalau tidak punya toko emas. Artinya harta yang besar. Sampai kadang-kadang di antara mereka ada yang terpaksa berhutang. Yang bertahun-tahun dia sudah menikah tidak lunas-lunas hutangnya. Sulit, berat. Sehingga seorang ketika dia memiliki 5 ekor unta, itu sedikit sebenarnya. Kalau dia menjual untanya, maka dia kehilangan mata pencaharian. Sementara keahliannya adalah mengambil manfaat dari unta tersebut. Kalau dia menjualnya untuk kebutuhan menikah, lalu dia mata pencahariannya dari mana? Sementara unta adalah mungkin satu-satunya mata pencaharian dia. Sehingga orang yang seperti ini, dari satu sisi dia memiliki nisab zakat dari harta yang dia miliki, yaitu 5 ekor unta. Dari sisi ini dia ghani, dia disebut kaya. Tapi dari sisi yang lain dia fakir atau dia miskin. Kenapa? Dia tidak mempunyai sesuatu yang memungkinkan baginya untuk menikah, sehingga diberi bantuan. Dia berhak menerima zakat yang menyebabkan dia mampu untuk melakukan pernikahan. Dari sisi ini dia orang yang mustahil berhak untuk menerima zakat. Jadi ini ma'ajarah ikhwan rahimahullah tentang seorang disebut ghani. Apabila seorang itu ghani, kaya, tercukupi kebutuhannya, maka tidak halal baginya sedekah. Dan setiap orang berbeda antara satu dengan yang lain, dan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Kadang-kadang perbedaan harga sembako juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Seorang disebut kaya, seorang disebut miskin. Yakni fakir, miskin. Suasana desa berbeda dengan suasana kota. Mungkin di desa lebih murah misalnya bahan-bahannya, sehingga seorang memiliki harta 700 ribu sebulan cukup baginya. Kenapa? Bahan-bahan murah, karena dia hidup di desa, mencukupi. Tapi kalau dia hidup di Jakarta, maka sama-sama tidak mencukupi, di bawah standar. Kenapa? Karena harga sembako lebih tinggi, harga makanan lebih tinggi. Nah, kembali kepada apa yang disebutkan dalam hadis, la tahillu shadaqatu lighani illa lilkhamsah. Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali lima keadaan. Jadi orang kaya yang dihalalkan baginya untuk mengambil sedekah, mengambil zakat. Yang pertama, li'amilin 'alaiha. Yang pertama adalah seorang al-'amil, al-'amilin. Yang dimaksud al-'amilun, mereka dari pihak pemerintah yang menangani permasalahan zakat, itu namanya amil. Jadi pemerintah yang membuat badan khusus, badan amil zakat, yang khusus menangani zakat, mereka inilah yang disebut al-amilun, dan bukan pihak-pihak tertentu atau badan swasta atau yayasan. Misalnya ada yayasan amil zakat, namun tidak ditunjuk oleh pemerintah, bukan rezim dari pemerintah, maka mereka bukan dari kalangan amil zakat, meskipun disebut dengan nama amil. Hati-hati, ini perkara yang cukup sensitif. Jangan sampai kemudian kita menyangka bahwa barang tersebut termasuk di antara al-amilun 'alaiha, ternyata bukan. Namun itu hanya sebuah penamaan yang diberi nama, tidak ada penunjukan dari pihak pemerintah. Jadi yang dimaksud al-amilun adalah badan khusus yang ditentukan oleh pihak penguasa untuk menangani zakat kaum muslimin. Nah, orang yang berada di badan ini itu seluruhnya disebut amil. Baik yang bertugas sebagai as-su'ah, al-jubah, yakni orang yang mendatangi rumah-rumah kaum muslimin untuk mengecek apakah keluarga fulan ini sudah membayar zakat, keluarga andan ini belum membayar zakat, mereka ini yang mengecek, meneliti, yang datang untuk memungut zakat-zakat kaum muslimin. Atau mereka bekerja di kantornya sebagai penulisnya, atau sebagai penjaga zakatnya. Siapa saja dari pihak yang bekerja di badan tersebut, mereka ini seluruhnya disebut sebagai al-amiluna 'alaiha. Maka mereka ini berhak mendapatkan zakat meskipun mereka orang-orang yang kaya, meskipun mereka memiliki harta yang mencapai nisab, mereka boleh untuk mendapatkan bagian dari zakat tersebut berdasarkan nas dari firman Allah Subhanahu wa Taala yang telah disebutkan. Yang kedua, awrajulin ishtaraha bimalih, atau seseorang yang membeli zakat itu dengan hartanya. Seorang beli zakat tersebut dengan hartanya. Misalnya, ada orang miskin, dia menerima zakat. Dia menerima zakat berupa satu ekor kambing misalnya. Dia menerima zakat satu ekor kambing. Lalu kemudian orang miskin ini ingin menjualnya. Apabila yang membeli kambing tersebut adalah orang kaya, tidak jadi masalah. Itu halal baginya. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au rajuli ishtaraha bimalih. Seseorang yang membeli zakat tersebut dengan hartanya. Maksudnya, orang miskin, dia telah menerima zakat. Satu ekor kambing atau beberapa ekor kambing, dia menerima. Dan itu zakat yang telah diterimanya. Apabila zakat itu telah sampai kepada mustahil yang berhak untuk menerimanya, maka diperbolehkan bagi orang miskin ini yang telah menerima zakat tersebut untuk melakukan apa saja terhadap harta yang diberikan kepadanya dari zakat. Apakah dia menghibahkan, memberikan kepada orang lain, atau dia menjualnya, terserah dia, karena zakat telah sampai kepada tempatnya, yaitu dalam hal ini dia sebagai orang yang fakir, miskin. Dia telah menerimanya, maka dia berhak untuk memperlakukan apa saja menurut kehendaknya dari apa yang dia dapatkan dari zakat. Sehingga ketika dia menjual, lalu datang orang kaya membeli kambing tersebut, maka itu diperbolehkan. Jadi pada hakikatnya, orang kaya ini sebenarnya dia tidak mengambil zakat. Namun disebutkan bahwa dia mengambil zakat dari sisi bahwa dia membeli zakat yang telah diberikan kepada orang miskin, lalu orang kaya ini membeli dari orang miskin tersebut. Dan ini tidak masalah, halal untuk dibeli oleh orang yang kaya. Yang ketiga, au gharibin, atau seorang yang gharib. Yang dimaksud al-gharib adalah seorang yang seorang yang harus melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya. Itu asal makna dari al-gharib. Yani sesuatu yang melazimkan dia, mengharuskan dia. Dan yang dimaksud al-gharib dalam istilah syar'i disebutkan oleh para ulama ada dua macam al-gharib. Yang pertama, seorang yang gharib, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut orang terlilit hutang. Ini gharib. Sementara dia wajib untuk mengeluarkan harta dalam perkara tersebut. Yang pertama, seorang yang gharib dengan tujuan untuk mendabaikan antara kedua belah pihak yang bertikai. Kedua belah pihak yang bertikai. Misalnya ada dua kelompok, terjadi perselisihan, percekcokan di antara mereka, yang dikhawatirkan akan semakin menimbulkan keburukan dan fitnah. Lalu datang seorang yang saleh, dia orang yang dipandang oleh kedua belah pihak, maka dia pun datang dan dia berusaha untuk mendamaikan. Salah satu pihak menuntut bahwa kelompok fulan, mereka ini punya kewajiban membayar sekian, membayar 50 juta misalnya, hingga sekarang dia tidak melunasinya. Sementara pihak yang satu ini menganggap tidak ada. Datang orang ini ingin mendamaikan, sementara di antara syarat yang memungkinkan untuk menjaga perdamaian di antara mereka adalah melunasi 50 juta ini. Melunasi 50 juta. Maka pada akhirnya, demi untuk menjaga kemaslahatan dan merukunkan antara kedua kelompok tersebut, maka dia pun mengeluarkan uang. Nah, orang yang seperti ini itu boleh dibantu, diserahkan kepadanya zakat sebesar 50 juta untuk diberikan pada salah satu kelompok yang menuntut. Diberikan 50 juta tersebut agar tidak lagi ada tuntutan, kemudian terjadi perdamaian. Maka ini jenis yang pertama, seorang yang gharib tujuannya adalah untuk mendamaikan antara dua kelompok atau dua orang yang bertikai. Jenis yang kedua adalah seorang yang terlilit hutang disebabkan karena musibah menimpanya. Misalnya gagal panen, hutang yang menumpuk, dan yang semisalnya, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk melunasinya. Yang mungkin sebelumnya dia termasuk di antara orang yang melakukan perkara yang haram, namun dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah, lalu dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, namun dia tidak mampu melunasi. Maka orang yang seperti ini juga termasuk di antara yang berhak untuk menerima sedekah, menerima zakat. Au ghazi fi sabilillah. Ini yang keempat yang disebutkan, atau orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ghazi, yang dimaksud ghazi fi sabilillah adalah orang berperang, berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka mereka ini diperbolehkan diberikan kepada mereka zakat atau sedekah, meskipun di antara mereka ada yang kaya, meskipun di antara mereka ada yang memiliki kekayaan, maka diberikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan jihad, untuk membeli alat-alat tempur misalnya, beli senjata, beli tank, beli apa saja kebutuhan dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ghazi fi sabilillah. Dan sebagian para ulama ada yang mengikut sertakan, termasuk di antara ghazi fi sabilillah adalah mereka yang menghabiskan usianya dalam ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah Azza wa Jal menyebutkan termasuk di antara salah satu dari dua jenis orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i bagian dari jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Namun tidak diperbolehkan memperluas istilah fi sabilillah, diperluas kepada setiap proyek-proyek yang mengandung kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Zakat itu diserahkan untuk membangun masjid atau membangun madrasah atau membangun ma'had, karena ini tidak termasuk di antara yang disebutkan dalam 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa fi sabilillah yang dimaksud di sini adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperluas. Karena ada sebagian memandang bahwa fi sabilillah termasuk di antaranya membangun sekolah, membangun madrasah, membangun masjid dan seterusnya. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa yang dimaksud fi sabilillah adalah terkhusus pada mereka yang berjihad, berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang disebutkan, au miskinin tusuddiqa alai minha, atau orang miskin yang diberikan sedekah dari zakat, fa ahda minha liqani, lalu dia pun menghadiahkannya kepada orang yang kaya. Maka diperbolehkan bagi orang kaya tersebut untuk menerima zakat pemberian dari orang miskin. Misalnya ada orang miskin, orang miskin ini mendapatkan atau menerima zakat 10 ekor kambing, lalu kemudian dia ingin berbuat baik kepada salah seorang temannya, orang itu kaya, maka dia berikan 1 ekor kambing kepada orang yang kaya tersebut. Ini hadiah dari saya untuk kamu. Saya tadi baru saja menerima zakat, mendapatkan 10 ekor kambing. Saya ingin menghadiahkan kepadamu ini, karena engkau pernah berbuat baik kepada saya, engkau pernah membantu saya. Ini 1 ekor kambing untuk kamu. Maka orang kaya ini boleh menerimanya. Boleh menerimanya. Sebagaimana dia boleh membeli. Yang disebutkan pada poin yang kedua tadi. Dia boleh membeli zakat yang telah diterima oleh orang miskin. Kalau orang miskin ini menjual kembali. Orang kaya boleh membelinya. Maka orang kaya pun boleh mengambilnya apabila dia diberikan dalam bentuk hadiah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang disebutkan di dalam hadis. Maka kalau perhatikan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa tidak dihalalkan sedekah zakat bagi orang kaya kecuali 5 poin ini. Di antara 5 poin yang disebutkan ini, 3 keadaan ini termasuk di antara 8 golongan yang disebutkan dalam surah At-Taubah. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu amil zakat, al-amilin 'alaiha. Yang kedua adalah gharim. Al-gharim, orang yang diberi bantuan zakat untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai, meskipun yang mendamaikan ini orang kaya. Ini juga termasuk dalam 8 golongan yang disebutkan. Yang ketiga, ghazin fi sabilillah, yang berperang, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masih tersisa 5 golongan yang tidak disebutkan di dalam hadis ini, yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka termasuk di antara orang-orang yang mustahik berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga yang telah kita sebutkan. Yang keempat dan yang kelima adalah al-faqir dan al-miskin. Faqir, miskin. Ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Apa perbedaan faqir dan miskin? Kata para ulama, al-faqir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya kecuali setengah ke bawah. Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya kecuali setengah ke bawah dari kebutuhan pokoknya, maka ini disebut faqir. Adapun miskin, dia masih lebih baik keadaannya daripada faqir. Dia mampu memenuhi kebutuhannya lebih dari setengah, namun tidak mencukupi. Maka itu disebut miskin. Saya beri contoh misal, seseorang memiliki satu orang istri, 5 anak. Dia memiliki penghasilan dalam sebulan sebesar 2 juta rupiah misalnya. 2 juta rupiah. Maka dilihat, apakah kebutuhan 2 juta rupiah ini mencukupi kebutuhannya hitungan dalam setahunnya. Misalnya, kebutuhan dia dalam setahun itu diperkirakan mencapai 30 juta. Afwan, saya ulangi. Kebutuhan dia dalam setahun, itu mencapai 50 juta. Hitungan setahunnya. 50 juta. Nah, ketika dia berpenghasilan 2 juta per bulan, berarti kalau hitungan setahun berapa? Hah? 24 juta. Sementara kebutuhan dia dalam setahun 50 juta, itu baru mencukupi. Orang ini disebut apa? Hah? Miskin atau fakir? Hah? Fakir. Kenapa? Karena di bawah setengah itu 25, ini di bawah 24, maka dia fakir. Contoh yang lain, seseorang berpenghasilan 3 juta per bulan, sementara kebutuhan dia dalam setahun 50 juta. 3 juta per bulan berarti setahun berapa? 36. Lewat setengah. Berarti dia apa? Miskin. Dia miskin. Sekali lagi, berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ya, dikembalikan pada setiap kondisi. Demikian pula keluarga. Ada mungkin seorang hidup sebatang kara, satu orang untuk memenuhi kebutuhannya mungkin 500 ribu sebulan cukup. Tapi dia punya keluarga, punya 5 orang anak, satu istri. Maka berbeda kebutuhannya, keperluannya. Maka miskin lebih mending daripada fakir dalam hal kondisi ekonominya. Namun seringkali fakir miskin ini saling bertukar istilah. Yani kalau disebut fakir sudah termasuk di dalamnya miskin, atau ketika disebut miskin sudah termasuk dalamnya fakir. Namun ketika disebutkan secara bersamaan fakir miskin, maka ini perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara fakir dan miskin. Dan termasuk di antara yang berhak untuk menerima zakat adalah al-mu'allafatu qulub. Mu'allaf. Siapa yang dimaksud mu'allaf? Para ulama menyebutkan mu'allaf itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, seorang mukmin yang lemah imannya. Yang lemah imannya. Apalagi kalau dia termasuk di antara orang yang terpandang di masyarakatnya. Misalnya dia seorang tokoh, pimpinan kabilah, ya, atau istilah kita kepala desa, atau apa saja namanya. Dia orang yang lemah imannya, maka diberikan harta untuk menguatkan keimanannya. Dia semakin cinta kepada Islam, maka tidak mengapa diberikan kepadanya harta untuk semakin menyebabkan dia cinta kepada al-Islam, karena dia termasuk mu'allaf. Ini orang yang didekatkan hatinya kepada Islam. Yang kedua, seorang yang kafir yang diberikan kepadanya zakat karena diharapkan keislamannya, maka boleh diberikan kepadanya zakat karena dia orang yang sangat diharapkan masuk ke dalam Islam. Yang ketiga adalah seorang yang diberikan zakat untuk mencegah kejahatan yang dia lakukan, meskipun dari orang-orang kafir. Orang kafir misalnya yang suka membuat kejahatan, ya, sehingga dia apabila dia mau tahu bahwa si fulan ini tidak menyerahkan sebagian dari hartanya, maka akan disakiti atau diancam, diteror, maka diperbolehkan mereka diberikan dari zakat mal, dari zakat yang tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian termasuk diantara yang berhak menerima zakat adalah wafir riqa, tentang budak. Yang dimaksud di sini adalah budak mukatab, yaitu budak yang telah menetapkan perjanjian dari tuannya apabila dia mampu mengumpulkan uang sekian misalnya. Jika dia mampu mengumpulkan uang 100 juta, maka dia bebas dari perbudakan. Maka dia seorang budak mukatab. Maka orang seperti ini dibantu apabila terlihat padanya kebaikan, apabila dia menjadi orang merdeka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira." Ya, maka tidak mengapa kau jadikan dia sebagai budak mukatab apabila kalian mengetahui kebaikan pada diri mereka. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil termasuk yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud Ibnu Sabil adalah orang yang terputus perjalanannya, kehabisan bekal, sementara dia belum sampai ke tempat tujuan. Kehabisan bekal, maka orang ini diberi bantuan untuk menyampaikan dia kepada tempat tujuannya, meskipun di kampungnya dia termasuk orang kaya, meskipun di kampungnya dia orang yang memiliki kekayaan, namun dalam perjalanan dia kehabisan bekal dan tidak ada sesuatu untuk menyambung perjalanannya, maka boleh untuk diberikan zakat yang akan menyampaikan dia ke tempat tujuannya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.